Anak-anak perampok, hura-hura dengan sombongnya bermobil, tertawa bercanda menggondol. Buang-buang rupiah, punya bapak kandungnya yang rajin mencuri rupiah di laci negara tanpa pakai tenggang rasa. Tak heran memang kalau tukang rampok punya anak jadi bajingan. Karena pasti sejak bayi sudah dijejali susu tak halal. Yeah.